manis, tua saja sekan-sekan manis, kenyam ilohengi sengin hati beli. Tu sing jasa watas daman manole dat beli, si daman ulahan. Ini di beten punya ini, sayi beli mengantos salagan. Pesan di kena beline, si deket junuk ngajak ilo. Ngejar ngetor di haten beline, rikala beliman masalaman. Rasa tanpa nyali, beli di harap mandi nganak nunggu. Nyamat tangisin hati, barak biang muang beli. Surya timbal ilohe ningalen. Ini di beten punya dingin. Sayi beli mengantosan ragan kilo, setekan ilo huli sekolah mererot ngajak timbang ilo. Laga pesan di kena beline, si deket cunuk ngajak ilo. Ngajar ngator di hati beline, rikala beli salaman. Rasa tanpa nyali, beli di arah padi ngangat mungu. Nyamat tangisin hati, barak bien muan beli. Nana ngalak hati, mesuryak bali lohe ningalen. Rasa tanpa nyali, beli di arah padi ngangat mungu. Nyambat tangisin hati, barak bien muang beli. Nahan ngalak hati, mesuryak timpali lohe ningalen.